namanya bernostalgia lagu-lagu baru tetap akan dikeluarkan bersama rekan-rekan Sontosip di malam ini. Kuncinya teman-teman tetap damai dan juga tetap sekul karena itu akan membawa kita dalam kebahagiaan. Ya Mas ya. Topiknya keren sekali, Mas. Love you pokoknya ya. Satu balaku di malam hari ini namanya Di Saat Aku Tersakiti, spesial buat Masnya ya. Kita bermain bersama Novian Darista dan Sontosip. Emang sip. Yang kota Magelang juga selamat malam. Jati Angker, Andi Jepara. Oh, Sek, kalau ada berantem, ada hukumannya, musik dihentikan ya.